Untuk malam ini, kok saya tadi tertarik untuk menerangkan kata haram, karena kebetulan minggu depan kita masuk Muharram. Tapi kita bahas melalui hurufnya dan hubungannya dengan kata ha, ro, dan mim. Bagus, udah. Kata Muharram inti katanya atau turunan dari kata kelompok kata harok min. Min sendiri merupakan kata keterangan tempat ya, terus makan. Jadi keterangan tempat di mana kata haram ditambahin mim menjadi muharram. Jadi asli katanya adalah dari kata haram. Untuk mengenal kata haram, kelihatannya di sini yang intinya adalah hak dan roh. Jadi bisa dilihat hak mendekat jalur mendekat. Itu garis-garis panah, simbolnya, simbol hak. Ini apa kurang? Tak jemput nama sih. Dua garis lurus diteruskan lagi garis. Kelompok jim hak adalah merupakan kelompok kata reflection. Jadi cermin cembung, cermin datang, datar dan cermin cekung. Jim merupakan cermin cembung. Kenapa? Karena dia merupakan titik fokus, titik di bawah. Berarti arahnya, kalau dari hak, kenapa ini ada garis di tengah-tengah? Jadi dari garis lurus, dia merupakan tetap lurus. Tapi kalau jim, karena titiknya di bawah ke dalam, dari garis dia akan mengerucut. Otomatis kalau kok titiknya di atas, di luar, dari garis lurus dia melebar. Dan ini merupakan simbol ataupun ciri khas perilaku dari sinar yang melalui cermin cembung, melalui cermin cekung. Tapi kalau cermin melalui lensa datar, dari lurus dia akan tetap lurus. Tapi ada efek, dia pasti kelihatan lebih dekat. Ya. Jadi kalau ada kaca tebal, kita taruh jari, perasaan dia akan lebih mendekat. Dan kata H ini juga dikandung oleh orang yang sangat kita cintai, Muhammad H. Jadi mengarahkan, mendekatkan, merupakan jalur. Dia tidak merubah apapun. Lurus ya tetap aja lurus. Kalau jim merupakan kecepatan tinggi, kok kecepatan lambat, hak adalah kecepatan yang sedang-sedang saja. Dan itu adalah terkenal dengan hadis sebaik-baik urusan adalah yang tengah-tengah. Dan itu memang seharusnya seperti itu karena Rasulullah sendiri namanya ada haknya. Adapun roh sendiri adalah at putaran, memutar. Halaman berapa, Rob? Ini langsung saja 162. 162. Jadi ada haram. Iya. 162. Aduh. Nah, roh adalah makna dari ak, sebuah garis lengkung, sama dengan huruf roh itu sendiri. Ini kalau kata haram, kita transpos menjadi kode katanya. Hak, roh, mim. arahnya memutari sesuatu. Nah, yang membuat kita agak pening adalah kenapa kata haram bisa diartikan dua makna. Satu terlarang, kedua terhormat. Bagaimana satu kata yang sama bisa memiliki dua makna? Dan huruf ini harus bisa memecahkan masalah ini. Masjidil Haram adalah masjid yang dimuliakan. Juga diartikan masjid terlarang. Dan merupakan satu-satunya masjid yang arahnya memutari sesuatu. Tidak ada masjid di dunia lainnya yang softnya melingkar. Jadi boleh orang menyebut Madinah atau apa itu sebagai Masjidil Haram juga, maksudnya masjid yang dihormati, tapi secara real yang dinamakan Allah Masjidil Haram ya masjid di Mekah itu. Jadi dengan cara seperti ini kita akhirnya tahu, langsung saya bypass. Kalau dia dikatakan terlarang dari gambar ini, berarti kita bisa memahami sesuatu yang terlarang adalah sesuatu yang harus kita putari, harus kita hindari. Jadi jangan terus, maksudnya jangan ditabrak. Sesuatu yang terlarang adalah sesuatu yang harus kita hindari. Itu makna haram. Yang tadinya kita terus, harus dirok dulu, mutar. Jangan ditabrak. Kalau tidak terpaksa, darurat. Darurat. Sisi mana, Pak? Nah, kata terharam, kata haram juga, bisa juga bermakna hormat, dihormati. Nah, akhirnya, Quran juga mengajarkan bagaimana kita cara menghormati. Kalau kita menghormati sesuatu, tunduk kepada sesuatu aturan, adalah dengan cara memutari sesuatu tersebut. Dan ini berlaku bukan hanya untuk kita, tapi secara universal semesta. Bulan memutari bumi. Bumi dengan bulan memutari terus seperti itu bertingkat-tingkat. Matahari nanti secara heliosentris dia memutari pusat dari Bima Sakti. Bima Sakti bersama galaksi-galaksi yang lain memutari sesuatu yang Allah alam kita nggak tahu, mungkin Ars. Karena huruf Ars sendiri adalah Alif, Ro dan Shin. Sesuatu yang sangat terang, sesuatu yang sangat berbahaya. Tidak ada satu makhluk pun yang sanggup mendekati Ars kecuali melalui persetujuan yang punya. Dan dia ada alif, berarti dia puncak dari putaran seluruh. Dan sangat terang di situ. Jadi, dan kalau kita belajar ada ilmu di Jawa juga. Mungkin kita ada yang pernah belajar apa? Kejawen? Atau bukan kejawen, istilahnya apa ya? Bukan, bukan. Kanuragan ya? Atau apalah di untuk ilmu-ilmu di Jawa. Ternyata Al-Quran sama. Ini adalah ilmu universe. Ya. Ternyata orang-orang Jawa, kalau dia menghormati sesuatu, dia akan memutari sesuatu tersebut. Jadi kalau kita misalkan ya, ini contoh saja. Misalkan orang dulu, ya mungkin doa-doanya itu sebagai apa, gak tau lah, tiap orang punya. Misalkan dia ingin mengetahui sejarah atau apanya Borobudur, dia akan pasti mengelilingi Borobudur. Dia ingin tahu sejarahnya situs mana, dia pasti mengelilingi daerah situ. Ini kita diajari secara menghormatan, secara universal. Makanya dengan kata haram ini bisa berarti terlarang, bisa juga satu arti terhormat. Bisa diwakili dengan satu kata. kalau itu dikatakan haram, terlarang, dilarang, atau sesuatu yang terlarang, berarti yang dimaksud haram di sini adalah kita harus menghindar. Ya, Mas Hadi tadi bilang kecuali darurat. Nah, kalau kita menghormati, berarti kita harus memutari. Dan memang semua orang sudah tahu bagaimana cara memutari syiar-syiar Allah, tempat-tempat yang memang sudah dijadikan Allah sebagai simbol-simbol. Akhirnya memang kita kenal istilah tawaf ya. Jadi orang memutari masjid Ka'bah untuk menghormatinya. Dan dimulai dari Hajar Aswad. Lah kata Hajar sendiri nanti kita bahas sebenarnya adalah hak arah jak kecil sekali seperti urat rok berputar-putar. Sebenarnya Hajar batu itu sendiri adalah sama dengan mikroprosesor. Di dalam batu itu juga ada urat, di dalam mikroprosesor juga banyak urat. Nah kalau antara batu dan mikroprosesor itu sama, maka kita juga nggak bisa menipu kemana kita melangkah, karena di mana-mana ada batu, ada debu, otomatis itu ada mikroprosesor, maka pada saat kita menginjak batu tersebut, identitas kita akan segera dicatat oleh mikroprosesor. Spesies nomor sekian, sekian, sekian, pada jam sekian, masa sekian, ini sekian. ID-nya. Ya, langsung masuk. Itu aja. Jadi sama kalau kita perbesar antara prosesor begitu rumit tumbuh-tumbuhan jualur seperti jualan raya kecil sama dengan di dalam batu kalau kita perbesar dan memang tiap batu sendiri pasti ada uratnya sehingga orang tukang batu kalau memecah dia mesti cari kelemahannya di mana ada urat tersebut pukul dia langsung batu itu pecah. Nah, Hajar Aswad adalah dimulai. Sebenarnya Hajar Aswad ini adalah sebagai mikroprosesor. Juga bisa, karena mikroprosesor itu bisa menjelma menjadi apa saja. Ada anak ke sini. Yang belakang. Sebagai mikroprosesor, dia bisa berfungsi apa saja. Misalkan saya punya tablet, atau ada komputer, atau ada handphone, smartphone. Dengan satu mikroprosesor, dia bisa berfungsi sebagai kamera, dia bisa berfungsi sebagai pencatat, dia bisa berfungsi untuk program-program lainnya. Ini baru alatnya manusia. Mikroprosesornya pakai terserah. Tinggal kemajuan zamannya aja. Sekarang ada quad core, ada Intel Pentium, atau apa. Sekarang itu kita balik dengan teknologinya Allah. Dengan teknologi nano elektron, nggak tahu gimana bentuknya. Otomatis dengan Hajar Aswad dimulai di situ. Kenapa kok kita cukup adalah sebagai pencatatan, disitunya start counting-nya. Dan itu kalau itu memang bisa berfungsi sebagai kamera, jadi masuk, cekrek, setiap data yang melingi di situ. Pencatatan dimulai dan setiap nomor spesies yang di situ otomatis juga pasti tercatat. Jadi nanti kita bahas minggu depan atau kapan kita bahas makna kata Hajar batu. Jadi kita benar-benar tahu bagaimana dan harus bagaimana hati-hati. Dengan cara seperti itu tidak ada makhluknya Allah satupun yang terlewat. Allah Maha tahu. Dan Allah menciptakan instrumen-instrumen agar kita bisa mengerti. Agar itu bisa dipelajari. Jadi Allah ingin manusia ini belajar dari setiap kejadian, dari setiap apa yang diciptakan Allah. Jadi dengan kita tahu posisi Hajar Aswad, memang di situ itu batu dari langsung dari atas yang menemukan Ismail. Alaihissalam, untuk nempel kekurangannya. Dengan seperti itu, akhirnya kita tahu juga, karena itu memang tempat yang terhormat, otomatis tempat yang terlarang juga bagi yang tidak berkepentingan mungkin. Kalau ulama sih mungkin di luar Muslim nggak boleh ya menginjak daerah tempatnya. Jadi yang tempat terlarang, otomatis kita juga harus hati-hati kalau di dekat sana, karena di situ ada pencatat, ada acara asmat seperti kamera CCTV. Jadi itu makna kata haram. Nah ini, kalau minnya kita saya ubah menjadi kotak. Jadi kita tahu sekarang kenapa kata haram itu bisa bermakna terhormat, bisa bermakna juga terlarang. Dan dinamakan Masjidil Haram, satu-satunya masjid di dunia yang memang shofnya berputar. Coba cari masjid lain di dunia yang kira-kira shofnya berputar. Nah, berarti memang Masjidil Haram sesuai dengan namanya. Kalau yang lainnya menamakan manusia, kalau yang ini memang yang namakan Allah. Sudah sunatullahnya seperti itu. Jadi setiap orang yang ke sana, dia harus menghormati tempat itu. Dan cara penghormatannya adalah dengan cara memutari. Tidak ada tawar-menawar. Dan semuanya tercatat dengan kamera supercanggih. Teknologinya Allah. Ini proses energian. Remi Viro, Pak. Paling 216 giga ya masih mau. Itu sekian, Pak. Padahal Pentium sekarang, komputer yang paling canggih, prosesornya Intel Pentium sekian. Ini teknologi manusia. Teknologi nyawa prosesor sekian, kita nggak bisa bayangkan apa saja yang ditanam di situ. Jadi kalau seluruh data di dunia ini mungkin masuk ke situ, dari situ ditransfer ke Ka'bah, dari Ka'bah ke Baitul Ma'mur, itu sesuatu yang sungguh masuk akal. Sehingga Ka'bah sendiri merupakan transponder, Hajar Aswad sendiri sebenarnya merupakan mikroprosesornya. Apa-apa yang ditransponderkan oleh Ka'bah itu semuanya melalui Hajar Aswad. Dan kita kenal Allah menciptakan sebuah tempat, tempat urusan di mana semuanya tertulis di situ, yaitu yang namanya Baitul Ma'mur. Berarti semua catatan di sana dengan yang di dunia harus sinkron. Semacam kita nyimpulkan komputer kita dengan handphone kita, semuanya harus sinkronis ya. Tidak ada sesuatu pun yang terlewat, dan itu Allah sudah punya instrumen sendiri, malaikat yang melakukan. Nah, sekarang yang masalah adalah apa makna kata haram dengan kata bulan Muharram. Kita tahu bulan Muharram merupakan bulan awal dari perhitungan kalender Hijriah. Lalu di mana hubungan kata haram dengan dia merupakan bulan awal? Dari ini kita nggak mungkin ketemu. Ternyata di dalam bulan Muharram itu ada satu tanggal yang sangat istimewa, yaitu tanggal 10 hari Asyura. Kalau Jawa makanya bilang akhirnya bulan Muharram bulan Syura ya. Nah, ternyata bulan Syura nama Asyura itu sendirilah yang menerangkan bahwa di bulan Muharram itu adalah merupakan awal putaran. Jadi kalau kita tahu, banyak suruh, alif merupakan awal, shin, boleh dilihat, simbol dari syamsi, sesuatu yang sangat terang, reaksi berantai. Oke, ya, nggak apa-apa. Jin juga bisa merupakan simbol dari matahari, Syamsi. Juga merupakan dari simbol satu menjadi tiga, tiga menjadi satu, Syirik. Satu jadi tiga, tiga jadi satu, Syin. Karena di situ juga merupakan simbol dari radioaktif, yaitu fisi dan fusi, sesuatu yang sangat mematikan, berarti kata syari, sesuatu yang sangat berbahaya. Wa min syari, sesuatu yang sangat berbahaya, mematikan, syari. Sehingga kata Asyura sendiri adalah awal, Shin sesuatu yang terang, Krok putaran. Merupakan awal dari sebuah putaran terhadap pusat atas surya. Ternyata sebenarnya tanggal 1 menurut hitungan universe, di mana segala sesuatunya stuck mulai berputar, itu adalah tanggal 10 Muharram. Bukan tanggal 1 Muharram. Tapi satu Muharram adalah dinilai sebagai pada waktu umat Islam hijrah ya. Awal hijrah ke Madinah. Karena dianggap sebagai tetap dalam satu bulan, yes, masih wajar. Bahwa memulai dari awal sesuatu dari yang lama. Dan memang benar ternyata di dalam bulan Muharram sendiri banyak kejadian. Di mana kejadian tersebut adalah rata-rata sesuatu yang, tapi ini bukan sesuatu, nggak ada dasar ya. Jadi kadang-kadang hati-hati sini hanya untuk diketahui saja. Nabi Adam bertobat, Nabi Idris diangkat, Nabi Nuh keluar dari perahunya, Nabi Yusuf keluar penjara, Nabi Musa keluar bebas daripada Fir'aun, Laut Merah, bukan Laut Merah sebenarnya yang disebutannya. Lautnya terbelah, Allah menjadikan as. Semuanya ternyata awalnya adalah Muharram. Jadi ada sebuah konsistensi, ada sebuah korelasi hubungan yang sangat jelas bahwa bulan Muharram sendiri, Asyura, semuanya start awal, dimulai. As kan sama aja, bulan dibalik hurufnya, harus. Kalau as sebagai pusat putaran dari seluruhnya. Shin sesuatu yang terang, shin sesuatu yang berbahaya, shin sesuatu yang mematikan. Jadi jangan coba-coba dan gak ada yang sanggup mendekati as. Ya kecuali Rasulullah ya, Sidratul Muntaha ya. Itu pun sudah ada yang nganter, SK-nya sudah turun. Jadi ya kita gak usah berpikir situ. Terhadap kita jalan jauh. Kita yang wajar-wajar saja, berusaha semaksimal mungkin. Jadi memang semuanya Nabi Yunus keluar dari perut ikan, katanya juga di situ Allah menjadikan semesta ini, Allah menjadikan malaikat, Isa diangkat. Oh ini semua kejadian, tapi ini hanya untuk pengetahuan saja ya, karena ini saya juga nggak berani jamin, ini nggak ada dasar hukumnya, jadi hanya untuk ya asal tahu saja. Memang banyak kejadian di bulan Muharram itu otomatis karena di situ start, dan kata Shin juga merupakan dari satu tiga pecah lagi, jadi sebuah network. Sebuah jaringan, sebuah reaksi berantai. Nah ini kalau kita ingin tahu reaksi berantai, dari satu kejadian, dia akan merembet merupakan kejadian yang banyak. Besok tidak akan lepas dari kejadian hari ini. Otomatis Muharram, Asyura adalah start dari segala sesuatunya. Maka Rasulullah menyarankan kita untuk prihatin, untuk puasa, untuk kita muhasabah mungkin ya, adabur, bahwa apa yang terjadi besok kita mulai dari hari ini. Dan jangan meremehkan dari sebuah reaksi berantai. Ini contoh dari hanya satu nyala dan semuanya bisa hangus. Jadi ini memang simbol dari sin itu sendiri juga. Merotol. Ini sisanya sin. Jadi dari Asyura kita tahu alif sin matahari pak putarannya. Jadi merupakan awal putaran. Jadi memang ada hadisnya dan itu sangat jelas sebenarnya. Dan ini tanggal 10 Muharram itu dilakukan oleh semua agama ya, dari agama Samawi. Karena riwayat tadi juga sebelumnya bangsa Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Mereka menjadikan 10 Muharram sebagai hari raya karena mereka memperingati bebasnya kaum Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Lalu oleh Rasulullah bahwa umat Islam lebih berhak daripada orang Yahudi, maka Rasulullah menyarankan kita untuk berpuasa. Dan puasa di bulan Muharram itu sangat-sangat utama, sehingga ada hadis bahwa setelah Ramadan yang sangat utama adalah puasa di bulan di hari Asyura. Tapi untuk agar kita berbeda dengan kaum Bani Israel, kalau Bani Israel itu hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram, Rasulullah menyarankan kita sehari sebelumnya dan tanggal 10 atau tanggal 10 dan setelahnya. Jadi biar kita berbeda. Sebenarnya Rasulullah sendiri sangat sayang kepada kita. Berbeda ini tidak asal berbeda karena keutamaan ibadah di hari itu, sehingga dengan kita melakukan sunnah itu kita mendapatkan pahala yang berlipat. Kalau tidak salah, pahalanya bisa menghapus kesalahan tahun kemarin. Jadi cukup lumayan. Sehari. Sembilan. Sepuluh atau sepuluh. Sebelas. Sini aja sebenarnya. Karena di situ enggak ada habisnya. Kenapa harus capek-capek ya? Kenapa harus menyusahkan diri? Ya, menghormati itu tadi dengan kesuciannya. Mungkin gitu. Karena saya diperintah oleh bapak saya itu 15 hari. 15 hari, mungkin ya. Makanya saya sampaikan, bapak kalau tidak mengingatkan saya, mungkin itu bapak, enggak, itu bapak ke anak enggak apa-apa. Tapi karena kita untuk siar secara umum, yang ada hadis, apa hadis-hadisnya, itu ya ditambah sehari sebelumnya atau sesudahnya. Lainnya itu saya enggak berani ngomong. Daripada. Maksudnya diri tosnya 15 hari itu borot tambah borot tahun ini tambah. Jadi dari sini kita belajar bahwa Al-Quran tidak ada yang sia-sia, bahwa apapun yang dinamakan Allah di kitabnya semuanya adalah konsisten. Tidak ada kebengkokan sedikit pun di dalam Al-Quran. tidak ada kesalahan ketik, tidak ada kesalahan tanda. Apapun sekecil-kecilnya di dalam Al-Quran, itu semua sudah melalui persetujuan Allah. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Harokat yang ada di dalam Al-Quran, walaupun dulu masih Arab pigu istilahnya pada zaman Rasulullah, dan setelah berapa ratus tahun baru disempurnakan dengan harokat, karena Allah sudah menjamin bahwa Al-Quran itu dijaga oleh Allah sampai akhir zaman. Jadi kenapa harokat yang dipakai di dalam Al-Quran hingga sampai ke kita sekarang itu pun juga sudah melalui persetujuan Allah. Jadi kenapa kok nggak pakai simbol titik, kenapa nggak pakai simbol ini, kenapa yang dimasukkan adalah simbol garis, amin dua, itu semua sudah sampai ke kita, yang lainnya hilang. Berarti itu sudah disetujui Allah. Dan itu semua karena sudah melalui sejarah, tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Sehingga nanti kita bisa mempelajari juga makna dari harokat, fathah, asrohi, domahu, sukun, semua ada maknanya. Ada juga nanti yang bilang, saya pernah ditanya, loh Pak, itu kan nggak bisa. Oke, memang secara harokat dulu nggak ada. Tapi bunyi A itu sendiri, bunyi I itu sendiri sebelum ada harokat, memang Al-Quran sudah berbunyi semacam itu. Jadi kita mempelajari bunyinya, apa makna dari bunyi A, bunyi U, bunyi I, dan kenapa huruf itu ada yang dimatikan, ada tasdid, kita nanti bahas lebih lanjut. Jadi yang pasti dalam bulan Muharram nanti, di bulan Asyura, kita lebih prihatin, kita bisa muasabah, kita bisa introspeksi bahwa apa yang kita lakukan, startnya adalah semuanya dimulai dari tanggal 10 Muharram. Dimulai dari tanggal 10 Muharram, setelahnya itu adalah apa yang kita lakukan, kita akan panen. Semoga dengan kita nanti berpuasa, kita bisa lebih untuk prihatin, introspeksi, kita bisa saling mendoa. Jadi kita sambut tahun baru dengan pengertian baru, dengan pengertian yang lebih dalam, dan dengan kita tahu makna dari bulan Muharram, kita tahu makna dari Asyura, sehingga kita bisa menghormati, kita bisa menghargai, dan kita bisa mematuhi apa-apa yang telah ditentukan Allah pada bulan tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi harus dikumpulin.